Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya bagi seorang muslim atau muslimah, bagi seseorang yang memeluk Islam, manakala ia telah mencapai usia aqil, balig, sudah mukallaf, sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan syariat Islam, maka baginya wajib untuk mempelajari agama ini, wajib untuk berilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Artinya engkau harus mengetahui. Bagaimana cara mengetahui? Harus berilmu, harus memiliki ilmu. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ayat ini menyebutkan tentang pentingnya ilmu, ilmu yang harus dipelajari. Pentingnya ilmu yang harus menjadi bekal bagi seorang muslim ataupun muslimah. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum bertindak, beramal. Jadi seseorang sebelum ia berbicara, ia harus tahu ilmunya. Seseorang sebelum ia beramal, bertindak, berperilaku, ia harus tahu ilmunya. Inilah yang diajarkan di dalam Islam. Segala sesuatu harus didasari dengan ilmu. sesuatu yang tidak didasari oleh ilmu, maka yang akan terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Ya. Jangankan dalam beragama, ya. Seseorang membuat adonan kue saja itu harus tahu ilmunya. Kalau seseorang membuat adonan kue tidak tahu ilmunya, ya, terigunya harus berapa, ya, gulanya harus seberapa, kemudian bahan-bahan yang lainnya harus ukuran takarannya seberapa. Kalau tidak tepat takarannya, tidak pas, maka adonan itu akan menjadi kue yang tidak lezat, bahkan mungkin gagal. Ya. Itu baru membuat adonan kue. Harus dengan ilmu. Ya. Harus dengan pengetahuan yang benar-benar ia ketahui. Oleh karena itu, ya, semua permasalahan, ya, mau membuat rumah harus ada ilmunya, ya. Mau melakukan segala sesuatu itu harus disertai ilmu. Itu ajaran agama kita, ajaran Islam. Sehingga seseorang di dalam agama kita, dia berbuat, dia beramal, dia beribadah itu karena bimbingan, tuntunan ilmu. Bukan katanya dan katanya. Ya. Orang Bojong bilang cenah jeng baruk. Bukan itu. Ya. Tetapi benar-benar dia beramal, dia beribadah, dia menunaikan segala perbuatan itu ada dasar ilmunya. Inilah yang diajarkan di dalam agama. Ya. Sehingga seseorang, ya, tidak boleh taklid, ya, membebek, mengikuti dengan begitu saja tanpa mengetahui dalilnya. Sehingga seseorang tidak boleh, ya, mengikuti kebanyakan manusia. Oh, itu semua orang kebanyakannya seperti itu, ya. Beramal bukan atas dasar kebanyakan orang. Bisa jadi kebanyakan orang melakukan sesuatu ternyata menurut agama itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar. Demikian juga melakukan amalan ibadah, amalan Islam bukan karena tradisi. Oh, ini udah kebiasaan masyarakat sini kok. Ya, permasalahannya itu kebiasaan atau tradisi ini ada atau sesuai tidak dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kalau sesuai bagus, kalau tidak sesuai, ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai, ya, perbuatan yang dikaitkan kepada agama. Bahkan bisa jadi perbuatan itu terlarang menurut agama. Ya. Nah, jadi sebagai seorang muslim atau muslimah, kita harus membekali diri kita dengan al-ilm, dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang disebutkan di dalam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dimaksud ilmu wa huwa ma'rifatullah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatun nabiyyi, mengenal nabinya, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini yang dimaksud dengan al-ilmu, ilmu. Jadi manakala seseorang ta'lim, belajar supaya ia mengenal Allah, agar ia bisa bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia dengan ta'lim itu mengenal berbagai kesyirikan yang harus dia jauhi, yang tidak boleh dia lakukan, berbagai kesyirikan tersebut, itu namanya ia sedang mempelajari ilmu. Berarti ia sedang mengambil ilmu, menuntut ilmu. Begitu juga ia misalnya berusaha di dalam ta'lim, di dalam membaca buku-buku yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika di rumah, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada masyarakat, itu pun ilmu, dijadikan sebagai sandaran, contoh teladan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian telah ada contoh uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manakala kita mempelajari bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berarti sedang menuntut ilmu. Kenapa kita mempelajari apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah contoh panutan kita. Salat kita harus mengikuti tuntunan Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi supaya salat kita itu betul, supaya salat itu benar, supaya salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat kita harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana seseorang bisa sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak pernah ta'lim, kalau dia tidak pernah menuntut ilmu agama, kalau dia tidak pernah bertanya-tanya tentang masalah ilmu agama, masalah sholat khususnya. Nah, oleh karena itu bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk mempelajari agama, mempelajari toharoh yang baik, bagaimana tata cara berwudu yang baik, itu perlu ilmu. Mempelajari kalau tidak menemukan air, mau berwudu tidak ada air, bagaimana tata caranya, bagaimana harus tayamum misalnya, itu harus dengan ilmu. Termasuk diantaranya kalau seseorang bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan orang lain, bagaimana sikap yang baik, bagaimana tutur kata yang baik, itu pun diajarkan di dalam agama. Dan tidak mungkin seseorang tanpa ilmu agama kemudian bisa memiliki akhlak yang baik. Sehingga menuntut ilmu agama itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang. Wajib bagi setiap orang. Sehingga dengan ia mengetahui ilmunya, ia belajar agama, toharohnya, berwudunya benar, tata cara mandi janabatnya benar, mandi junub benar, sholatnya juga benar, ibadahnya juga benar, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita. Ya. Dengan ilmu itu pula mendorong seseorang untuk mengenal Allah. Dengan mengenal Allah lebih baik, ia pun akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir. Dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah yaitu al-ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Karena orang yang memiliki ilmu, dia mengetahui kalau dirinya diawasi oleh Allah, sehingga ia muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau melakukan perbuatan yang jelek, ya, khawatir nanti Allah murka, marah kepadanya. Oleh karena itu ia berperilaku baik, bertutur kata yang baik, ya, bergaul dengan temannya juga baik. Ini karena memiliki ilmu. Jadi orang yang berilmu, dia akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang berilmu. Ya. Kalau orang yang belum mapan ilmunya, ya, yang ditakuti itu siapa? Pengurus. Ya. Ya kan? Kalau ada pengurusnya, ya kelihatan alim. Kelihatan santrinya jadi santri yang baik begitu. Tapi begitu pengurusnya pergi semua, wah sudah pesta. Ya. Berbuat apa saja. Ini namanya belum mapan ilmu. Belum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa takut, ada pengurus atau tidak ada pengurus, dia akan baik. Itu ilmu yang bermanfaat pada seseorang. Karena ilmunya masih hanya baru berada di dalam catatan, sehingga belum diamalkan, maka ilmu itu belum membekas pada dirinya. Sehingga ditanamkan, kamu itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian itu senantiasa Allah Maha mengetahui terhadap segala perbuatanmu. Itu tidak lantas kemudian menjadikan dirinya takut kepada Allah. Nah, yang seperti ini ilmunya belum mapan. Belum mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu menuntut ilmu itu penting agar kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Dan tanda seseorang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah karena difaqihkan dalam agama. Faham dia agama, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, ya, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan kepada dia agama. Ya, itu tanda kalau seseorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan faqihkan, Allah akan fahamkan dia agama. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin faham agama, ingin belajar agama dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar ingin mempelajari Islam yang benar dan baik, itu tandanya orang tersebut diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang baik. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Muawiyah ya, radhiyallahu anhu tadi. Jadi seseorang yang ya, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, di antara tandanya adalah orang tersebut faham, difahamkan dengan agama, difahamkan dengan Islam. Jadi berbahagialah orang-orang yang mau mempelajari Islam. Berbahagialah orang-orang yang duduk di majlis-majlis ilmu, karena dia mendapatkan isyarat tanda bahwasannya dirinya diinginkan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan silau oleh dunia, jangan silau oleh dunia. Wah enak ya di sana, di luar pondok itu bebas ya, ya bebas kenapa? Bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau kita kan cuma di pondok saja. Oh belum tentu ya. Belum tentu yang di luar itu dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena diantara tanda seseorang dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Ia bisa duduk di majlis ilmu, menuntut ilmu. Dia difahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang bisa duduk di majlis ilmu. Berbahagialah orang-orang yang bisa mengamalkan agama. Sudah punya ilmu kemudian diamalkan, berbahagia. Karena itu berarti ia mendapatkan tanda-tanda kebaikan. Selain itu, orang yang menuntut ilmu ya, nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mencapai surga. Dengan sebab apa ia mudah mencapai surga? Dengan sebab apa dia mudah ya, masuk ke dalam jannah, ke dalam surga? Dengan sebab amalan di dunia. Apa amalan di dunianya? Yaitu menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh ya, menempuh satu jalan dalam rangka apa? Yaltamisu fihi ilman, dalam rangka dia mencari ilmu. Mencari ilmu apa? Mencari ilmu Islam, mencari ilmu agama, mencari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu ya, sahalallahu lahu ya, maka Allah akan ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi dia, Allah akan memberikan kemudahan bagi dia untuk menempuh jalan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah. Jadi berbahagialah orang yang selalu duduk di majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu dia tergerak hatinya ingin untuk mempelajari ilmu, ingin untuk menuntut ilmu, berbahagialah orang yang seperti ini. Karena tidak semua orang bisa dipilih oleh Allah, tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu. Jadi ini merupakan fadlum minallah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikianlah keutamaan yang Allah berikan. Yu'tihi may yasha, berikan keutamaan itu, keutamaan tersebut, may yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak semua orang dapat keutamaan dengan ilmu tersebut. Nah, dengan ilmu itulah seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannah. Jalannya mudah. Jalan untuk mencapai jannah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan amalan apa? Amalan menuntut ilmu, amalan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula, orang yang mengajarkan ilmu, kalau ilmu tersebut terus diamalkan oleh orang yang diajarinya, dia dapat pahala terus. Misalnya kita mengajarkan kepada orang baca Al-Quran dari mulai A, Ba, Ta, kita ajari orang tersebut sampai dia pintar membaca Al-Quran, mahir membaca Al-Quran. Maka selama dia mengamalkan, dia terus membaca Al-Quran dari mulai dewasanya, dari mulai anak-anak, dari mulai remaja, dari mulai dewasanya sampai tuanya dia terus baca Al-Quran. Nah, selama dia terus mengamalkan dalam bentuk membaca Al-Quran, maka ketika dia membaca Al-Quran, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Kenapa? Karena dia bisa membaca Al-Quran dengan sebab siapa? Dengan sebab kita. Dengan sebab kita. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, kita yang mengajarkan dulu dia baca Al-Quran, kita pun dapat pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan tentang Al-Qur'an. Di antara kebaikannya apa? Di antaranya kebaikannya adalah amalan itu sebagai amalan jariah. Yang dikatakan amalan jariah karena amalnya itu terus mengalir. Jariah itu mengalir, mengalir terus pahalanya. Walaupun kita yang mengajarinya itu sudah meninggal dunia. Tapi orang yang kita ajari baca Quran ini, dia terus baca Quran. Maka kita terus dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah." Jika seseorang itu meninggal dunia, terputus semua amalannya. Terputus dari dia semua amalannya kecuali tiga hal. Tiga hal itu apa? Sedekah jariah yang ia tanamkan. Ia sedekah, misalnya apa? Menyedekahkan sebuah pohon. Pohon yang menghasilkan buah-buahan. Selama buah-buahannya itu dimanfaatkan, dimakan oleh santri, Ya, pohonnya itu menjadi pohon yang rindang, menjadikan orang teduh di situ, dapat pahalanya. Walaupun orang yang menanamnya ini sudah meninggal dunia. Dia membangun masjid. Masjidnya digunakan untuk taklim, digunakan untuk sholat, digunakan untuk ibadah, digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka dia dapat terus pahalanya. Ya. Ini namanya sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan ilmu itu. Seperti tadi, belajar membaca Al-Quran, terus dia dengan bisa baca Al-Quran, dia baca terus Al-Quran. Dia mengajarkan sholat, terus orang tersebut sholat terus. Maka orang yang mengajari sholat tersebut mendapatkan amal, mendapatkan pahala juga. Atau anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Itu termasuk amalan-amalan yang walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi dengan amalan-amalan itu dia akan tetap sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Dan sekian banyak keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang dia mencintai ilmu. Karena apa? Karena ketika seseorang jahil, tidak berilmu, maka dia akan mudah diombang-ambingkan oleh syaitan. Namanya syaitan, bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Mudah diombang-ambingkan. Nah, inilah pentingnya ilmu. Pentingnya seorang muslim harus berilmu, agar ia tetap keimanannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika menuntut ilmu, yang pertama dia harus ikhlas. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang menuntut ilmu karena sebab-sebab ingin dunia, maka ini akan amalan yang dia lakukan akan menyeret ke dalam neraka. Ya. Ada kan di dalam kisah tiga macam orang. Yang satu yang jihad fisabilillah tapi niatnya karena ingin disebut sebagai al-jari, sejaah, orang yang pemberani, seret ke neraka. Yang satu lagi orang yang mencari ilmu, dia bagus bacaan Qur'annya, dia menuntut ilmu tapi menuntut ilmu untuk dunia, maka diseret ke dalam neraka. Ada yang ketiga, orang yang bersedekah, sedekah karena ingin disebut jawad, orang yang dermawan, yang baik hati, niatnya karena ingin dipuji oleh orang, seperti itu, maka orang yang sedekah ini pun diseret ke dalam neraka. Kenapa? Karena niatnya tidak ikhlas. Niatnya tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskan niat kita menuntut ilmu itu karena Allah. Niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena untuk ya, supaya nanti disebut orang alim, supaya nanti disebut orang yang hebat, supaya nanti namanya populer, terkenal, jadi selebritis, dai sejuta umat, wah hebat. Bukan untuk itu mencari ilmu. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk popularitas, biar namanya terkenal, bukan. Mencari ilmu adalah untuk niat karena Allah dan dalam rangka mengamalkan ilmu tersebut. Dan setelah itu kemudian mendakwahkan, menyampaikan kepada orang lain ilmu tersebut, diiringi dengan penuh kesabaran. Itu hakikat seseorang menuntut ilmu Islam, ilmu agama. Yang kedua, Kita menuntut ilmu pun dalam rangka mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam rangka ittiba' mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tujuan, ini kerangka kita di dalam menuntut ilmu, dalam rangka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk menuntut ilmu. Ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang menuntut ilmu, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ia menjadikan dirinya sebagai ahlus sufah. Ahlus sufah itu apa? Ya, orang yang tinggal, ya, di masjid, Masjid Nabawi, dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa di antaranya? Di antaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai menghafal tidak kurang dari 5000 hadis. 5000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai sekarang nama Abu Hurairah itu disebut-sebut terus oleh orang Islam, ya. Berapa abad itu? Ya, sejak zaman Nabi sampai sekarang, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebut terus. Itu karena keutamaan ilmu. Sehingga seseorang namanya itu selalu disebut-sebut. Demikian juga para ulama lainnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut-sebut. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah disebut-sebut juga. Ya. Karena ilmunya bermanfaat. Ilmu yang diajarkannya bermanfaat. Nah. Selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga ada seperti Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam atharnya disebutkan bahwasannya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak semata-mata belajar, ya, menghafal Al-Qur'annya, tetapi belajar bagaimana cara mengamalkan Al-Qur'an itu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna la natazawaju asyra ayatin min fami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal amala biha. Kami tidak pernah, ya, kami tidak lebih, ya, tidak lebih dari 10 ayat kami pelajari dari lisan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 10 ayat, tidak lebih dari 10 ayat. Ya, kami mengambil pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga kami mempelajarinya, ya, mempelajari maknanya, wal amala bih, wal amala biha, dan kami mengamalkannya. Jadi yang dipelajari oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mempelajari ayat-ayatnya, tafsirnya, maknanya seperti apa, kemudian mempelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengamalkan ayat ini. Itu para sahabat. Jadi al-ilmu wal amal itu menjadi satu rangkaian. Karena seseorang yang berilmu dia harus mengamalkannya. Ya. Kalau seseorang berilmu tapi tidak mengamalkannya, seperti apa? Kasyajarati la thamarata laha, seperti buah yang tidak, seperti pohon yang tidak berbuah. Ada pohonnya tapi manfaatnya kurang. Nah, inilah pentingnya ilmu, sehingga kita benar-benar beramal di atas landasan ilmu, bukan di atas dasar landasan katanya dan katanya, bukan di atas landasan ini kan kebiasaan tradisi, bukan di atas landasan saya kan cuma ngikuti orang-orang saja, bukan itu. Kita berilmu tujuannya karena di dalam agama amal itu harus dilandasi oleh ilmu. Kenapa kamu sholatnya begitu? Ya karena ini Rasulullah mencontohkannya seperti ini. Oh begitu ya? Iya. Kenapa sholatnya kok tidak pakai usolli fardhu dhuhri misalnya? Ya karena tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi mencontohkan sholat itu mulainya dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu contohnya. Nah itu namanya berilmu seperti itu. Ya. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya ini sholat, kata Rasulullah SAW. Lah Rasulullah sholatnya seperti apa? Ya itulah yang kita tiru, itulah yang kita contoh, itulah yang kita teladani. Nah itu pentingnya ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.